Nuasil, kita lanjutkan jalsah ke 9. Yakni huruf ra, harf ra. Ra keluar dari ujung lidah. Ujung lidah bersama dengan zahru, zahruhu. Bersama dengan zahru lisan. Menyentuh ke gusi atas. Ke gusi ya nih, menyentuh ke gusi. Nah, yaitu sebelum langit-langit. Ujung lidah kita dengan menyertakan bagian zahr, bagian punggung lidah sedikit, ditempelkan ke gusi. Nah, itulah huruf ra. Itulah makhraj huruf ra. R. Nah, ra memiliki sifat di antaranya takrir. Ada getaran pada ujung lidah. R. Kemudian inhiraf. Kemudian jahr. Kemudian bainiyah dan istifal. Namun untuk huruf ra yang maftuhah, maka ra-nya bersifat mufakham, tebal, ya. Ra. Taib. Walaupun dia huruf istifal, namun ketika maftuhah, ketika di fathah, maka bersifat mufakham. Taib. Ra. Ra. Ra. Ra. Da. Ra. Da. Ra. Da. Ra. Da. Ra. Ra. Ra. Baik, arahkanlah suara ra maftuhah ke langit-langit supaya ada tafkhim shaw, ada suara yang tebal. Ra, ra. Ya, tidak keluar datar ra ya. Atau terlalu ke dalam ra ya. Arahkanlah suara ra ini ke langit-langit. Ra, ra. Ja, ra, ba. Ja, ra, ba. Ha, ra, tha. Ha, ra, tha. Ba, ra, da. Ba, ra, da. A, kha, ra. A, kha, ra. A, kha, ra. A, kha, ra. Baik. Ra, ta, ba. Ra, ta, ba. Za, ra, a. Za, ra, a. Ha, ra, ja. Ha, ra, ja. Da, tha, ra. Da, tha, ra. A, ba, ta, tha. A ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za ro da za ro. طيب